Satu ciri orang takwa adalah daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Perkataan Razzaqah selalunya disebut rezeki, tapi yang sebenarnya perkataan Razzaqah, dia punya makna yang sebenarnya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita, yunfikun. Perkataan yunfikun asal daripada perkataan nafaqah. Nafaqah ni maknanya kita belanjakan, tapi makna yang lebih tepat kita pergunakan. Dan dalam surah lain, pada dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, di hujung sikit, nak pergunakan kurniaan Allah macam mana? Allah sebut وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَكِرَ وَأَوَلِهُ. Jangan sekali-kali kamu pergunakan nikmat Allah bagi kepada kamu itu kecuali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rezeki kita yang senang. Saya dah beritahu banyak kali, rezeki kita bukan apa yang kita terima. Rezeki kita, apa yang kita terima itu kita dapat convert dia jadi amal soleh. Itulah rezeki kita yang senang. Dan itu yang kita nak cari tu. Dengan nikmat yang kita Allah bagi pada kita pagi ini, dengan kesihatan kita yang Allah bagi pada kita pada pagi ini, dengan masa lapang yang Allah Ta'ala bagi pada kita pada pagi ini, kita nak tukar dia jadi amal soleh. Jadi kita duduk dalam majlis ini, tuan-tuan, semata-mata nak cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, moga-moga Allah akan berkati kita pada pagi ini insya-Allah. Sebelum kita mulakan, visi kita itu kena jelas ya. Supaya kita jangan rugi pada pagi ini. Visi kita duduk di sini semata-mata nak cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kelas yang lalu, tuan-tuan, pada bulan lepas, saya kira tuan-tuan dan puan-puan ramai yang dah ambil buku tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mahu buku tu berakhir di shed. Buku tu berakhir di almari. Okey. Buku tu kena convert dia. Convert dari mana tuan-tuan? Convert dia supaya Al-Quran yang ada di buku tu duduk di hati. Sebab al-ilmu fi sudur, laisa al-ilmu fi al-qutub. Okey. Ilmu tu bukan duduk pada kitab tu. Okey, dulu Rasulullah SAW, tuan-tuan, bila dia mengajar, okey, Rasulullah pakai apa? Pakai Al-Quran. Depan dia para sahabat. Para sahabat duduk depan dia buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dengar. Banyakkan mereka tak mampu menulis. Sebab sebahagian daripada mereka tu tidak tahu baca dengar. Tapi apa pasal mereka boleh ingat tu? Kadang-kadang kita macam-macam itu tulis. Pergi bulan depan tak ingat lah. Agak apa sahaja, bukan kita kat sini lah yang tak luar tu. Apa sahaja, apa pasal para sahabat dia mudah ingat bila dia belajar? Kenapa kadang-kadang kita tu dah tulis tu, okay, kadang-kadang tak ingat juga, apa sahaja? Apa bezanya? Bezanya adalah al-ilmu fi sudur. Maksud apa al-ilmu fi sudur tu? Maksudnya, as-sudur ni, kita punya hati tu tuan, dada kita ni, tempat-tempatnya hati adalah punca kita punya pemikiran kita. Punca pemikiran kita. Jadi bila dia kata al-ilmu fi sudur, dia duduk di hati tuan-tuan. Hati ni dia adalah source, dia adalah punca pemikiran kita, dan pemikiran kita ni yang direct kita punya behavior kita. Jadi maksud al-ilmu fi sudur ni adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu yang diamalkan dia akan lekat. Jadi kalau tuan-tuan nak supaya ilmu tu lekat kat kita, amalkan. Jadi dalam proses kita menghafal Quran tuan-tuan, saya dah beritahu dahulu dua ilmu. Saya ulang sikit tuan-tuan. Kenapa saya nak ulang pada hari ini? Sebab Al-Quran tu pun berulang. Kenapa Allah Ta'ala ulang Al-Quran, cerita yang sama berkali-kali dalam Al-Quran tuan? Sebab manusia ni cepat lupa. Sistem otak manusia ni dia cepat lupa ni. Jadi itu sebab Allah ulang dia supaya kadzalika linusabbita bihi fuadak, agar benda tu benda itu lekat kuat di dalam hati mereka. Jadi saya beritahu dua ilmu yang paling penting dalam menghafal Quran. Pertama, attitude knowledge. Attitude knowledge and musika. Dan yang kedua adalah technical knowledge. Saya dah ajar tuan-tuan banyak technical knowledge dalam dua kelas yang lalu. Tapi saya nak peringatkan, kita punya istiqamah kita, keberlangsungan kita menghafal Quran ni, dia banyak bergantung kepada attitude knowledge. Yang contribute kepada tuan-tuan punya kejayaan dalam menghafaz Al-Quran nanti, dia duduk pada attitude knowledge. Saya dah beritahu apa attitude? The feeling of God in you. Okey, rasa ada Tuhan pada diri kita. Bila kita rasa kita ada Allah pada diri kita tuan-tuan, tidak ada benda yang susah dalam segala aktiviti kehidupan kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan Okey, ilmu yang dipanggil attitude knowledge dipanggil ilmu ikhlas. Jadi ikhlas ni tuan-tuan, dia akan menjamin ringannya sesuatu aktiviti. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah beritahu dah, mula daripada kelas hari ini kita akan gunakan kitab. Okey, kita akan gunakan kitab. Di samping saya akan dalam tiap-tiap kelas yang akan datang ni, di samping saya akan beritahu lagi kaedah-kaedah membaca Quran ni, dan dalam masa sama sedikit demi sedikit kita akan masuk penafsiran Al-Quran ni secara praktikal. Saya tak mahu tuan-tuan faham Quran secara teoretikal. Kalau kita faham Quran secara teoretikal, kita tidak akan dapat rasa nilai Quran tu dalam kehidupan kita. Okey, bila kita faham ni secara teori tuan-tuan, kita akan rasa Quran ni only ritual reading. Dia gunakan masa-masa yang tertentu sahaja. Bila dia jadi ritual reading tuan-tuan, orang tidak akan dapat, orang tidak akan nampak banyak manfaatnya. Orang guna masa-masa tertentu saja. Tapi kalau kita nampak Quran is a practical application, okey, yang kita nak gunakan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, baru kita akan dapat rasa Quran ni begitu penting dalam kehidupan kita. Okey. Jadi kalau kita nak lihat tuan-tuan. Okey. Pada hari ini saya nak ulang sedikit pasal attitude knowledge ni, yang dipanggil ilmu ikhlas ni. Kenapa dalam menghafal Quran ikhlas tu penting? Ikhlas tu penting sebab setiap aktiviti yang dilakukan dengan ikhlas, aktiviti itu akan jadi ringan. Okey. Kita buka pada Al-Quran, pada surah, kitab yang saya akan guna pada hari ini adalah kitab Al-Quran. Sebab hari itu ada orang komplain ke saya. Dia kata, Ustaz ngajar tak pakai kitab ni. Ha, sekarang ni saya pakai kitab Al-Quran. Okey, kitab yang paling baik sekali. Bukan kata untuk dia pakai kitab lain tuan-tuan. Tapi Allah kata kitab yang paling baik adalah Al-Quran. Hadza kitabun anzalnahu barakun. Ini kitab yang kami turunkan, dia bawa barakah. Allah tak beritahu kitab lain kecuali Al-Quran. Jadi kita pakai Al-Quran. Moga-moga nanti besok tuan-tuan, semua Al-Quran yang ada dekat surau ni semua digunakan. Tak kadang-kadang Al-Quran duduk ke mana tuan? Berbaris saja dekat almari dan apa? Sampai kadang-kadang mengapu Al-Quran. Nanti tidak digunakan. Jadi kita gunakan Al-Quran. Jadi sekarang tuan-tuan, saya akan beritahu nombor ayat dia dan juga nombor surah. Lagi baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada Quran sendiri. Yang ada terjemahan dia. Okey? Jadi sementara kita nak cuba kuasai bahasa Arab ni, okey, kita pakai terjemahan dulu pun tak apa. Jadi sekarang ni ayat yang pertama yang saya nak rujuk pada tuan-tuan pasal ilmu ikhlas ni, duduk pada surah Al-Baqarah tuan-tuan. Duduk pada surah Al-Baqarah, kalau tak silap saya ayat 45. Ayat 45 tuan-tuan. Kenapa kita kena ikhlas dalam melakukan setiap amalan? Okay. Allah sebut ayat 45 tu, bunyi dia wasta'inu bis-sabri was-salah. Juzuk yang kedua, juzuk yang pertama surah 2. Okey. Juzuk pertama surah 2. Allah Taala kata, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Apa makna sabar tu? Sabar tu maknanya ketaatan. Makna sabar dalam bahasa yang mudah adalah ketaatan. Sabar kita dalam melakukan setiap suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan solat. Solat apa dia? Solat pun adalah ketaatan. Ni kadang-kadang ni orang kata bulan Rejab ni bulan apa? Bulan Isra' Mi'raj ya. Saya sentuh sikit lah buat dah masuk bulan Isra' Mi'raj. Okey, walaupun setengah kaul kata dia berlaku pada Rabiul Awal, tapi ada kaul kata berlaku pada bulan Rejab. Jadi kita dah belajar bahawa Isra' Mi'raj ni Rasulullah SAW diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, pada surah Al-Isra' tu. Lepas tu dia mi'rajkan, dalam surah An-Najmi ada sebut benda tu, dia mi'rajkan ke langit. Dan apa yang Rasulullah terima adalah amanah mendirikan solat. Okey. Jadi kalau kita nak lihat tuan-tuan dan puan-puan, okey. Solat ni apa beza mendirikan solat dengan mengerjakan solat? Apa beza ni? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita boleh tahu tak solat kita Tuhan terima tak terima? Boleh tahu tak boleh tahu? Boleh. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu soalan kita, solat kita Allah terima tak terima? Dia kena ada dalil tuan. Apa dalilnya? Buka pada surah Al-Ankabut. Tengoknya baru saya ambil satu saja ayat, kita nak kena tengok surah lain lagi, nak tafsir ayat itu. Allah Ta'ala kata mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi kita nak kena tafsir apa makna solat. Okey, buka pada surah Al-Ankabut juz 20. Ini tuan-tuan kena cekap sikit tuan-tuan ni. Kalau boleh lepas ni apa hafal nama-nama surah tu. Juzuk berapa? Al-Ankabut juz 20 tuan-tuan eh. Juz 20 ayat 45. Surah yang ke-29. Juzuk 20 surah 29 ayat 45. Bunyi ayat tu utlu ma wahya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran dan Al-Kitab. Wa aqimis solat. Allah Ta'ala kata dan dirikan solat. Allah Ta'ala kata dan kerjakan solat. Apa makna dirikan solat? Solat yang didirikan tuan-tuan, solat yang diantara tanda-tanda Allah terima solat kita adalah inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang didirikan itu yang diterima oleh Allah adalah kesan daripada solat itu, dia akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Apa makna al-fahsya'? Al-fahsya' adalah dosa-dosa besar. Apa makna al-munkar? Al-munkar adalah dosa selain dosa besar. Apa dia dosa besar? Dosa besar mencuri. Apa lagi? Minum arak, berjudi. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Syirik pada Allah. Apa itu syirik? Seingat saya tuan-tuan. Seingat saya lah. Minta maaf tuan-tuan. Kalau saya silap begini. Saya tak cerita lagi perkataan la ilaha illallah. Di sini. Belum eh? Apa makna ilah pun? Secara praktikal, saya dah cerita sini belum? Belum eh? Ingat saya lah. Dalam diary saya, kalau ikut diary dalam otak saya lah. So, ingat saya tak cerita lagi apa makna ilah pun secara praktikal. Ada? Okey. Kalau katakan saya dah cerita, mesti ada orang yang dah tahu. Okey. Siapa tahu apa makna ilah pun secara praktikal? Dalil pertama perkataan ilah dulu kat mana? Ada siapa tahu tak? Dalil pertama duduk pada surah Al-Fatihah, dalil kedua duduk pada surah Al-Baqarah, dalil ketiga duduk pada surah Al-Baqarah. Saya rasa belum cerita. Okey, tak apa. Bila kata pasal syirik, selalunya orang merujuk kepada menyembah berhala, betul tak? Menyembah berhala, orang pergi jumpa tok bomo, itu syirik pada Allah. Tapi syirik yang paling besar sekali apabila kita ambil Al-Quran sambil ini. Itu syirik yang besar. Apa makna syirik? Tidak lagi saya cakap. Okey. Sekarang apa tuan-tuan? Masalah dengan kita adalah dalam solat kita. Solat ni apa tuan-tuan? Apa makna solat? Solat yang kita buat ni apa dia? Yang kita buat sebelum subuh. Kita bercakap dengan Allah. Bukan setakat bercakap saja. Kita buat apa? Kita berikrar kepada Allah. Apa ikrar kita tuan? Banyak ikrar kita. Di antara ikrar kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu? Cuba terjemah. Hanya engkau yang kami sembah. Itu sebab saya rasa memang tadi kita begitu. Itu sebab kita terjemah hanya engkau yang kami sembah. Salah tuan. Sembah apa maknanya apa? Sembah makna apa? Sembahyang. Sembahyang tu apa dia? Sembahyang di mana tuan? Di surau, di masjid, di rumah. Betul? Masa bila sembahyang? Zuhur, asar, apa lagi? Maghrib, isyak, subuh. Macam mana cara sembahyang? Mula dengan takbir, akhir dengan? Maknanya apa? Maknanya apa tuan? Makna agama ini dia buat pada tempat yang tertentu, pada waktu yang tertentu, dengan cara yang tertentu. Apa maksud dia? Maksud agama ni adalah ritual activity. Betul? Itu sebab kita tidak boleh terjemah benda itu. Hanya engkau yang kami sembah. Maknanya nanti tuan-tuan, kalau kita sebutlah hanya engkau yang sembah, dan maksud yang saya sebut tadi, samalah agama kita ini dengan agama-agama yang lain, yang hanya dilakukan pada masa-masa yang tertentu saja. Nampak tu? Orang patuh pada Allah masa dekat masjid, masa dekat surau. Habis saja masjid dan surau, dekat situlah mereka start mengumpat orang. Dekat situlah mereka start buat macam-macam perkara. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka cakap dalam solat. Sebab solat ni bukan setakat apa yang kita buat pada waktu-waktu yang tertentu. Yang kita buat pada waktu yang tertentu, cuma kita nak memperbaharui ikrar kita. Kita cakap, wahai Tuhan, hanya Engkau sahaja aku mengabdikan diri. Perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tafsiran yang pertama sekali duduk pada surah Al-Fatihah. Tafsiran yang pertama, perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kita boleh ubah perkataan ilahun itu, dia punya tafsiran pertama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah aku mengabdikan diri dan hanya Engkau aku mohon. Tapi tak apa tuan-tuan, sekejap lagi kita akan sambung. Balik-balik saya nak cerita ni tadi. Pada ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Maknanya solat apa tuan-tuan? Solat, mendirikan solat, maknanya kita dirikan solat kita pada waktu tu adalah ikrar kita. Pelaksanaan ikrar kita berlaku di mana? Pelaksanaan ikrar tu berlaku di mana? Dalam setiap aktiviti-aktiviti kehidupan kita. Bila kita kata, ya Allah, aku hanya abdi diri pada kamu. Apa makna abdi tu? Abdi ini adalah kita punya expenditure of our times and energy. Penggunaan kita punya masa dan tenaga kita pada sesuatu, arahkan pada sesuatu benda. Itu makna abdi. Jadi maknanya abdi ini boleh abdi pada Allah, boleh abdi pada benda. Manusia mengabdikan diri pada kerja, manusia mengabdikan diri pada kereta, manusia mengabdikan diri kepada nampak. Itu sebab kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita nak kena faham Tuhan ni apa dia. Benda yang kita nak gunakan, resources yang ada pada kita ni, tu apa benda yang kita fokus pada benda tu. Jadi apa yang kita fokus? Itu sebab tafsiran pertama sekarang ni, perkataan na'budu, asal perkataan abida, ya'budu, okay? Dan kita ambil na'budu, dan daripada perkataan itu kita boleh ambil kata nama al-ma'bud, pengabdian. Jadi sekarang kita boleh terjemah la ilaha illallah dengan terjemahan yang kedua, selain daripada Tuhan adalah tidak ada pengabdian kecuali pada Allah. Itu terjemahan yang kedua. Selepas terjemahan yang kedua tu, okey, saya akan ambil terjemahan yang ketiga, tapi sebelum saya nak ambil tujuh ayat. Allah Taala kata wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan Allah itu dengan sabar dan solat, dan saya kata sabar itu adalah ketaatan, solat juga adalah ketaatan. Dua-dua itu adalah benda yang sama. Sabar ketaatan, solat juga ketaatan. Dan Allah sebut pada ayat seterusnya, dia kata wa innaha, ha tu balik pada perkataan ketaatan. Wa innaha, sesungguhnya ketaatan itu amat berat tu. La kabiratun. Perkataan digunakan itu isim tasrir. Tasrir ni kalau kita belajar grammar dia, okey, maknanya superlatif. Superlatif. Amat berat. Kalau kita belajar grammar ni, benda yang dipanggil superlatif. Okey, dahais. Okey, amat berat. Ketaatan ini amat berat Tuhan, Tuhan sebut kecuali kepada orang yang fokus sahaja, orang yang khusyuk sahaja. Jadi saya berhenti dulu kat situ. Sekarang ni kita nak ambil balik perkataan ilahun. Okey, siapa dia orang yang fokus ni? Bila Allah kata terjemahan yang kedua pada surah Al-Fatihah, tidak ada pengabdian kecuali pada Allah. Terjemahan yang ketiga tuan-tuan, perkataan ilahun duduk pada surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah ayat 165. Juzuk 2. 165. Okey, bunyi ayat tuan-tuan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Itu bunyi ayat. Ayat 165. Dan sebahagian manusia ada orang yang ia, dan sebahagian manusia ada yang ia mengambil selain daripada Allah. Selain daripada Allah andada. Apa makna andada? Partner. Seteru. Letak Allah tu sama level dengan benda lain. Maksud apa tuan-tuan? Maksudnya adalah yuhibbunahu. Mereka cinta pada benda itu sama mereka cinta dengan Allah. So, terjemahan yang kedua perkataan ilah tu tuan-tuan, kita panggil dia al-mahbu. Perkataan yang digunakan dalam ayat tu, dia berkata yuhibbu. Yuhibbu tu adalah present tense. Asal perkataan habba, yuhibbu. Kita kata nama yang kita nak ambil dekat situ ada al-mahbu. So, kita boleh terjemah perkataan ilahun sekarang ni Pertama, tidak ada Tuhan. Kedua, tidak ada pengabdian al-ma'bud. Ketiga, tidak ada kecintaan. So, tidak ada kecintaan kecuali pada Allah. Supaya kita boleh faham perkataan idharun secara praktikal. Bila kita faham secara praktikal, baru kita boleh muhasabah diri kita, betul tak pengakuan syahadah kita tu. Okey, hari ini kita teks surah pengakuan syahadah kita. Okey, dah bertahun-tahun kita baca syahadah kita, betul ke apa yang saya cakap? Biar kita muhasabah diri kita ni. Okey, bila kata tidak ada kecintaan tu. Okey, saya nak tanya satu soalan. Yang ada kemungkinan saya kena jawab juga. Tak apa lah tuan eh. Okey. Tapi kalau tuan-tuan boleh jawab lagi bagus. Tuan-tuan pernah cinta tak? Pernah. Cepat aja dia jawab. Okey. Okey. Apa makna cinta? Apa orang Melayu cakap pasal cinta? Cinta itu buta. Saya tak dapat cari lagi dalil dalam Quran yang kata cinta tu. Tapi orang Melayu kata apa? Bila orang bercinta, dia makan tak kenyang, tidur tak lena. Apa lagi? Mandi tak kosong. Saya bercinta dulu makan kenyang dulu. Maknanya apa tuan-tuan? Apa makna makan tak kenyang, tidur tak lena tuan-tuan? Kenapa dia makan tu dia tak kenyang? Sebab dia punya fokus pemikiran dia tak duduk pada makanan tu. Duduk pada apa? Benda yang dia cinta. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada kecintaan kecuali pada Allah. So makna cinta tu apa? Kita nak cakap ya Allah, tidak ada fokus pemikiran aku hari ini kecuali pada kamu. Itu sebab tuan-tuan pada ayat surah Al-Baqarah ayat 45 tadi, wa innaha lakabiratun. Ketaatan ini menghafal Quran, sebahagian ketaatan tuan, menghafal Quran ini amat berat tuan-tuan, kecuali bagi orang-orang yang fokus saja. Mana tu? Orang-orang yang tumpuan pemikiran mereka sentiasa tertumpu pada Allah. So sekarang tuan-tuan, perkataan ilahun apa dia? Tidak ada kecintaan kecuali pada Allah. Dan terjemahan kecintaannya al-khawashi'un, orang yang fokus. Ataupun kalau kita dah ambil dalam bahasa Arab yang lain, dipanggil al-ma'lu. Al-ma'lu ni alif, lam, mim, hamzah, lam, wawha. Al-ma'lu maknanya tidak ada tumpuan pemikiran. Jadi kita cakap pada tu tiap-tiap hari dalam solat kan? Betul? Kita cakap tiap-tiap hari dalam solat, kita kata ya Allah, ashadu an la ilaha illallah. Sekarang tuan-tuan, bila tuan-tuan baca je ashadu an la ilaha illallah, berhenti sekejap. Berhenti sekejap, ponder. Ponder balik. Cakap ya Allah, tidak ada tumpuan pemikiran aku ya Allah kecuali pada kamu. Keluar dari semayang tuan-tuan, tengok apa yang kita cakap balik. Betul ke saya cakap? Bila kata tumpuan pemikiran, tumpuan pemikiran apa benda tu? Macam mana kita nak tahu tumpuan pemikiran manusia? Macam mana tu? Hari tu saya ceramah kat mana itu? Tengah hari. Jabat mana itu? Saya sampai tu orang baru nak keluar daripada apa? Daripada pejabat tengah hari kan? Ada yang duduk dekat tiang, 2-3 orang duduk borak kan? Ada tengah jalan, 2-3 orang duduk borak. Lepas tu sebelah sana tu ada kafe tu. Duduk kat kafe tu borak. Agaknya apa topik yang cerita ni? Yang saya tonton. Dalam tiap-tiap hari manusia punya perbincangan kan? Apa topik yang dibincang? Agaknya. Topik yang dibincang tuan-tuan duduk pada surah Ali Imran. Buka pada surah Ali Imran. Ali Imran ayat 14. Sikit-sikit saya bawa tuan-tuan dulu ya. Ayat Quran ni. Apa topik yang dibincang? Ayat 14 juzuk 3 surah 3. Ayat 14. Okey, bunyi ayat apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati min an-nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Pembuat dia tak ada kat situ sebab dia guna apa ni? Fi'il majrur. Zuyyina. Tapi dalam tafsir, siapa yang jadikan indah itu? Syaitan. Dijadikan indah oleh syaitan pada pandangan manusia. Perkataan apa dia guna? Hubbun juga. Dalam Quran banyak perkataan cinta dia guna. Hubbus syahwat. Okey, kecintaan kepada syahwat apa dia? Keinginan. Okey, keinginan kepada wanita, anak-anak, harta yang berbondong-bondong daripada emas dan perak. Okey, wal khairil musawamah, kuda yang laju. Okey, kenderaanlah. Wal an'am, apa lagi? Binatang ternak dan sawah ladang. Jadi kita boleh tahu apa topik pembincangan manusia. Hari ni dia cerita pasal kereta. Betul? Besok dia cerita pasal orang bujang, pasal tunang dia. Okey, lusa dia cerita pasal suami dia. Lepas tu cerita pasal isteri dia, cerita pasal anak dia, lepas tu cerita pasal pelaburan dia. Dia kata kelapa sawit dah naik harga sekarang. Fikir mana nak beli tanah kelapa sawit. Apa yang manusia cerita tu apa dia tuan? Apa yang manusia cerita itu, itulah fokus pemikiran ni. Betul? Tapi dia cakap dalam solat apa? Dia cakap dalam solat apa tuan? Ashadu an la ilaha. Wahai Tuhan, tidak ada fokus pemikiran aku kecuali pada kamu. Tapi keluar solat, macam-macam dia cerita. Nampak? Siapa yang cerita? Siapa tuan-tuan? Kita. Cuba test satu hari tuan-tuan. Test satu hari. Tuan-tuan boleh buat PhD. Research. Kajian mengenai pemikiran-pemikiran manusia di Malaysia. Okey? Cuba kita test satu hari. Hari Ahad dikatakan kawan ajak minum. Kawan ajak minum. Dekat apa? Dekat kedai tu. Start topik apa? Tanya apa? Bila nak mati ya? Kalau kita cakap bila nak mati, dia cakap apa tuan? Kami tak ada cerita lain. Kan? Sebab manusia ingat mati ni tuan adalah suatu benda yang tidak suka nak ada cerita, betul tak? Bukan fokus tajuk, bukan tajuk pemikiran yang popular, bukan tajuk pembincangan yang popular. Sedangkan Rasulullah SAW kata apa tuan? Orang bijak adalah orang yang selalu ingat mati. Mati ni apa tuan? Mati ni apa? Kenapa orang tak suka bincang pasal mati? Sebab kita telah ditipu oleh syaitan bahawa mati ni satu kesedihan. Mati ni satu apa? Benda yang melemahkan semangat manusia. Sedangkan tuan-tuan, para sahabat, dia punya persepsi pasal mati ni berbeza dengan persepsi manusia sekarang. Sahabat tuan-tuan, mereka berperang tuan-tuan, nak mati tau. Itu sebab dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang pertama antara tentera Rom dengan tentera Islam. Ketika itu, Kaisar punya tentera sebanyak 200 ribu orang. Tentera Islam cuma 3,000 orang saja. Dipimpin oleh beberapa panglima tentera dan akhirnya tentera itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pernah Kaisar tulis surat kepada Khalid. Dia kata, wahai Khalid, kamu tak takut dengan tentera aku? Apa Khalid cakap? Wahai Kaisar, kami berperang untuk mati lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa mereka nak mati tuan-tuan? Sebab mereka dah nak tengok, dah nampak depan mereka syurga Firdaus tu, bidadari itu dah tunggu mereka dah. Nampak tu? Hari kematian kita lah hari apa tuan-tuan? Hari kematian kita adalah hari kegembiraan kita. Dalilnya? Dalilnya? Tuan-tuan baca surah Al-Baqarah banyak kali kan? Pada surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 25. Ayat 25 surah Al-Baqarah juz 1. Al-Surah apa dia? Saya kata tentang tuan-tuan melafal ayat. Okey, wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Berilah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannah. Sesungguhnya pada hari kematian mereka, tak ada dalam terjemahan dulu tuan, saya tambah. Okey, sesungguhnya nak dapat syurga itu masih bila? Mati. Pada hari kematian mereka, bagi mereka syurga-syurga yang di bawahnya mengalir mata air. So hari kematian kita adalah hari kegembiraan kita. Kita hidup kat dunia orang lama kan? Rasulullah kata antara 60 ke 70 tahun umur umat Muhammad, betul? Ha, itu dalam hadis Rasulullah SAW. Ha, kita umur apa dah? Tahu bahawa bila tinggal lagi. Ok, 60 ke 70 tahun hidup dekat akhirat berapa lama? Selama-lamanya 60 over infinity. Berapa jawapan ni? Saya dah tanya dulu kan. 60 over infinity, jawapan ni berapa? Ha, bertahun-tahun kita belajar matematik. 60 over infinity, jawapan ni nil, kosong, qalil. Itu sebab Allah Ta'ala sebut pada surah At-Taubah, fama mata'un hayati dunia fil akhirat illa qalil. Tidaklah perbandingan kehidupan dunia ini, kesenangan kehidupan dunia ini yang sementara dibandingkan dengan akhirat yang selama-lamanya tidak ada nilai. Perkataan qalil dalam bahasa Arab tuan-tuan makna tak ada nilai. Tapi itu yang manusia berebut-rebut tuan-tuan, yang 60 tahun tonggang langgang pergi ke sana kemari sampai tinggal Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, tak boleh ke kita cerita pasal kita? Tak boleh ke? Boleh. Tak boleh ke kita cerita pasal nak cari isteri? Tak boleh ke? Boleh. Tak boleh ke kita cerita pasal anak-anak? Boleh. Tapi yang tak, yang masalahnya apa? Apa masalahnya? Ha, masalahnya duduk pada surah At-Tawaf, Al-Munafiqun. Buka surah Al-Munafiqun. Apa masalahnya? Al-Munafiqun juzuk 28 eh? Ayat 9 surah Al-Munafiqun. Al-Subur, ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum anzikrillah. Baik orang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada zikrillah. Apa makna zikrun? Kita kalau nak terjemah tu, kita ambil terjemahan daripada Quran lebih tepat. Kalau tuan-tuan nak cari tempat perkataan zikru tu, terjemahan yang lebih tepat duduk pada surah An-Nahli. Al-Hijr. Juzuk 14 tuan-tuan. Surah Al-Hijr. Sebelum surah An-Nahli. Surah yang ke-15. Surah Al-Hijr. Juzuk 14. Ayat 9. Allah Ta'ala kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra. Apa az-zikra? Al-Quran. Jadi tuan-tuan, boleh kita cerita pasal anak, boleh kita cerita pasal isteri, boleh kita cerita pasal pelaburan, boleh. Tapi Tuhan kata jangan sekali-kali bagi perkara tersebut melalaikan kita daripada Al-Quran. Itu masalah. Dulu saya mengajar di Majlis Negara tu, kita tahu. Mengajar Quran dua kali seminggu. Untuk orang yang no time student. Okey. Dia datang empat kali, dua kali dia hilang. Dia cakap apa tuan-tuan? Besok dia datang balik, dia kata, "Wah, ustaz, sibuklah ustaz tadi." Okey. Lepas tu dia datang lagi apa? Tiga kali, empat kali, dua kali hilang lagi. Dia kata, "Ustaz, payah juga istiqamah nak belajar Quran ustaz ni." Saya dah beritahu dulu tuan-tuan, manusia ada berapa PhD? Berapa PhD tu? Dua. PhD yang pertama apa? Asad Zaki. PhD yang kedua apa? PhD in Excusology. Apa dia? PhD in Excusology. PhD dalam bagi alasan. Cukup pandai bagi alasan. Apa sebab tak datang tuan? Tak datang? Seribu alasan. Okey tuan-tuan. Itu sebab kita nak kena faham benda ni. Belajar Quran tuan-tuan, hukum dia apa? Fardu ain. Kalau belajar Quran yang hukum dia padu'ain, tuan-tuan. Belajar tajwid, dia belajar Quran ini banyak peringkat ya. Pertama sekali belajar tajwid. Tajwid tuan-tuan apa dia? Nak betulkan panjang pendek dia, okey? Lagi kena dengung dia, sebutan huruf dia itu semua tajwid. Kalau dalam bab pembacaan sahaja tuan-tuan, Allah letak sebagai fardu'ain. Kalau dalam bab pemahaman, mesti dia kena wajib ibadah tak? Sebab tujuan perundangan Al-Quran untuk apa tuan-tuan? Dia untuk apa? Untuk diamalkan. Mana mungkin kita nak amalkan Quran kalau kita tak faham? Nampak? Ada sekali tuan-tuan orang telefon saya, seorang pakcik ke makcik tu. Dia kata, "Ustaz, saya nak cari nama yang paling sesuai untuk cucu saya lah, Ustaz." Kan? Apa nama yang paling sesuai? Anak kata, "Saya pun tak tahu lah." Wah, tak beranjak dia. Tak tahu, dia kata, "Ustaz, tak tahu." Saya kata, "Yang paling tahu sekali siapa? Siapa yang paling tahu sekali nama yang sesuai untuk cucu kakak anda dia tu?" Itu makcik ni. Allah. Jadi kalau kakak tahu ataupun makcik tahu nama Allah yang paling tahu, Allah nak bagi panduan tu dekat mana? Dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Allah Ta'ala kata ini kitab yang tidak ada keraguan. Dia jadi panduan. Panduan dalam setiap perkara nak selesaikan masalah kita. Sekarang ni masalah kita nak cari nama yang sesuai. So kakak buat apa? Ambil Quran tu, saya kata buka Quran tu, baca Quran tu, minta niat kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah pandu saya daripada ayat-ayat Al-Quran ni, mana perkataan yang paling sesuai untuk nama nama cucu kakak." Dia tahu semua. Betul Ustaz, dia kata, "Saya boleh baca Ustaz Quran tu, tapi saya tak tahu mana perkataan yang paling sesuai." Sebab apa? Sebab tak faham. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala kata apa? "Wujuhun yawma'idhin nadhirah." Wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Boleh nama anak kita nadhirah. "Ila rabbiha nadhirah." Kepada Tuhan mereka, mereka melihat. Boleh nama anak kita nadhirah. Maknanya kena belajar bahasa Quran. Itu dalam bab, apa tuan-tuan? Bab nak cari nama. Dalam bab nak cari nama pun Allah boleh pandu kita dengan Al-Quran, tuan-tuan. Apa lagi? Dalam semua urusan-urusan kehidupan kita. Okey, balik pada persoalan tadi. Okey. Belajar Quran hukum dia fardu. Kerja cari duit hukum dia apa? Kerja cari duit hukum dia apa? Fardu ain. Betul. Kalau tuan-tuan letak kerja cari duit fardu ain tuan-tuan, ada orang yang dah pencin dekat sini ni. Ha, yang dah banyak duit, tak mau kerja berdosa dia tak jadi. Tu suri rumah tangga tu. Okey. Bukan dia tak bekerja, dia bekerja. Mungkin kadang-kadang tak ada gaji, tak ada pesti. Pada suri rumah tangga ada pesti tu. Dosa dia tak. Maknanya apa? Kerja cari duit apa? Hukum dia harus berfatu kifayah. Tapi tuan-tuan apa pula? Saya nak tanya apa makna fardu ain? Apa makna fardu ain? Okey, tanya orang-orang. Biar kita faham benda secara praktikal. Dia kalau lagi cuti ke rumah ni, dia duduk rumah katakan. Dia duduk masak dulu ke basuh dulu? Tanya orang lagi kan mungkin dia tak berapa pasti. Tanya orang-orang. Ha, masak dulu ke basuh dulu? Tak jawab. Kan dia tanya orang lagi kan? Kan? Membah? Basuh dulu. Sebab apa basuh dulu tuan? Sebab kalau dia masak dulu, okey, ha, baru nak basuh tengah hari, tadi petang hujan, tak sering. Ha, melainkan dia, dia ada lain kontrak dia dekat rumah dia. Kan, tak sering banyak. Maknanya apa? Akan kelang kabut lah pengurusan rumah tangga di hari itu, betul tak? Kalau kita bekerja di syarikat tuan-tuan, bos kata projek A buat dulu, projek B buat tahun depan. Pergi buat projek B dulu. Bankrupt company. Maknanya apa tuan? Dalam pengurusan rumah tangga, kita boleh kenal pasti mana aktiviti nak buat dulu, betul tak? Mana aktiviti nak kemudian. Dalam pengurusan syarikat begitu juga. Okey, tapi ada pengurusan yang lebih besar daripada itu. Apa tuan? Pengurusan kehidupan kita. Pengurusan kehidupan kita tuan-tuan, kita tak payah pening kepala. Allah dah tolong susun dalam untuk kita. Kita ikut saja. Hidup ni sebenarnya tak susah tuan-tuan. Kita tak payah pening kepala. Allah dah susun untuk kita. Cuma kita nak tahu macam mana Allah susun dan ikut dia. Allah letak aktiviti yang pertama apa dia? Fardu ain. Okey, aktiviti yang kedua fardu kifayah. Aktiviti yang ketiga sunat hablus. Tapi manusia buat apa? Manusia ubah priority. Saya nak tanya tuan-tuan, apa dia ilmu pengurusan? What is management? Ilmu pengurusan apa tuan-tuan? Ilmu pengurusan adalah ilmu penyusunan aktiviti. Berdasarkan apa? Berdasarkan first thing first, priority. Dalam hidup tuan-tuan, banyak aktiviti, betul tak? Terlalu banyak, kita tak mampu buat semua. Tuan-tuan pernah belajar Pareto rule. Pareto, ini buat tempatnya tu kan? Pareto rule, tahu? Macam mana kita identify 20% of kita punya priority. Kalau kita dapat identify benda tu, dia akan help kita untuk buat 80% dia punya keberkesanan. Nah, itu Pareto rule. Itu orang putih ni cerita lah. Okay? Allah lebih hebat daripada Pareto rule. Allah dah susun activity priority kita. Tak payah kita nak pening kepala. Nampak? Okay. Tapi manusia buat apa-apa. Saya nak kata adil tu. Adil. Hari-hari kita minta rezeki pada Allah. Hari-hari kita minta sihat pada Allah. Okay? Allah kena belajar Quran tu fadu'ain. Okay, dia kata sibuk lah. Okay? Kalau macam tu tuan-tuan, hari Senin besok kerja, saya kata, puan ayat tu datang kerja gini lah. Ustaz? Saya sibuk lah, bos. Hari Selasa jangan pergi. Apa sah? Bos kata, bos saya ni payah istiqamah lah bos. Hari Rabu pun jangan pergi. Cakap apa? Dia tak faham ke bos, saya ni payah istiqamah. Berani cakap sama bos kita tu? Tak berani tuan-tuan. Tapi kenapa dengan Allah manusia mudah saja cakap? Apa sah tak datang? Sibuk lah Ustaz. Apa sah tak datang? Saya ni payah istiqamah lah Ustaz. Nampak? Adil lah. Kerja itu cuma fardu kifayah. Manusia very consistent tuan-tuan. Daripada pagi sampai petang. Kerja. Sampai malam mana kerja. Kadang-kadang apa lagi alasan dia bagi? Jauh lah Ustaz nak belajar Quran daripada rumah saya. 10 km. Sedangkan ada orang kerja di KL tuan-tuan. Duduk di mana? Serempan. Baru-baru ni ada kawan saya telefon. Kawan kat England. Berapa tahun-tahun tak jumpa. Kali jumpa nama telefon saya ke? Dia kata kerja kat KL. Dia duduk mana? Selaka tuan-tuan. Tiap-tiap hari berulang naik bus express. Seorang accountant kerja kat KL, dulu kat Melaka. Wah, kata bagus betul lah ini kata. Pagi-pagi lagi lepas petang malam lagi naik bus express. Dia kata kerja aku paling besar dia ni. Ya, naik bus express dia. Nampak? Orang buat macam tu kan? Jadi ilmu pengurusan. Itu sebab jadi itu kita tuan. Jadi itu makna perkataan ilah tadi tuan. Tidak ada pengabdian kecuali pada kamu. Tidak ada fokus pemikiran. Tapi pemikiran itu mana? Sebelum kepada. Dan syirik itu tuan-tuan, apabila kita melebihkan keinginan kita lebih daripada suruhan Allah. Nampak? Itu sebab bila dia kata inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar, tuan-tuan. Dan perbuatan bila cakap perbuatan keji ini saya tak buat dosa-dosa besar masa itu. Tapi kita terlupa tuan-tuan, sebahagian manusia melakukan ini tanpa disedar. Okay, sebab mereka ingat syirik ni hanya merujuk kepada orang sembah berhala. Tapi Rasulullah kata, syirik yang paling besar sekali sebut pada surah Al-Furqan, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an. Berkata Rasul, wahai kaumku, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ambil Quran sambil lewat. Fokus pemikiran mereka duduk kepada semua perkara yang duduk pada ayat berapa? 14 surah Ali Imran. Itu yang mereka cerita tiap-tiap hari tu. Allah Ta'ala kata, Araditum bil hayati dunya minal akhir. Ya ayuhalladina amanu, idha kila kamufiru fi sabidillah saqaltum ilal aq. Wahai manusia, apa bila diberitahu kepada kamu, berjuanglah kamu pada jalan Allah. Kamu rasa berat. Kamu buat. Suruh ngaji Quran pun rasa malas. Suruh hafal Quran lagi malas. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Tuhan kata, adalah kamu nak rasa seronok dengan kehidupan dunia ni banding dengan kehidupan akhirat. Kita nak tukar ke tuan-tuan banglo kita yang ada dekat Bangi ni dengan istana yang dibuat daripada batu permata dan emas di akhirat? Kita nak tukar ke tuan-tuan? Kita nak tukar ke duduk kat dunia ni yang pendek aja masa dia tuan-tuan, yang penuh dengan kesedihan, kedukaan, kesakitan, masalah dan sebagainya, dengan kerihatan yang selama-lamanya di akhirat? Kita nak tukar ke tuan-tuan? Tapi itu yang manusia lakukan. Itu sebab Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia masuk neraka. Kebanyakan manusia. Okey? Pada ayat mana? Pada ayat mana Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia masuk neraka? Buka pada surah Ibrahim. Juzuk apa? Juzuk 13 surah 14. Buka sebelum surah Ibrahim, surah Ra'du. Surah Ra'du surah yang ke-13. Juzuk 13 surah 13. Ayat 1. Allah beritahu tuan-tuan, apa dia? Tilka ayatul kitab. Ayat pertama sekali, surah Al-Ra'du, juzuk 13, surah 13. Tilka ayatul kitab, tuan-tuan. Walladhi unzila ilaika min rabbikal haq, walakin aktsarun nas la yu'minun. Ini kitab yang kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, daripada Tuhan kamu benar. Walakin aktsarun nas la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Saya nak kata tuan-tuan, apa makna beriman tuan-tuan? Mana beriman? Terjemah perkataan beriman apa dia? Beriman pada Allah. Terjemah apa? Percaya pada Allah. Beriman kepada malaikat, beriman pada kitab. Beriman macam mana? Kebanyakan manusia beranggapan banyak orang kat luar. Kamu beriman dengan Al-Quran tak? Saya yakin mereka akan cakap kebanyakan Islam kata kami beriman. Tapi iman ni apa tuan-tuan? Iman ni terjemahan dia kita sebut dengan mulut, yakin dengan hati kita. Yakin dengan hati ni apa makna tuan-tuan? Yakin dengan hati ni, hati ni represent kita punya mindset ni, pemikiran kita. So meaning apa tuan-tuan? Meaning maknanya kat situ adalah bahawa bila kita kata yakin dengan hati, maknanya a strong belief. Dan strong belief tu yang drive kita, drive kita punya behavior tu, tindak tanduk kita untuk melakukan benda tu. Tapi kalau kita kata kita beriman dengan Al-Quran, cuba tanya diri kita, sejauh mana kita mahir baca Al-Quran? Kalau kita kata beriman dengan Al-Quran. Tapi apa realiti berlaku tuan-tuan? Orang cakap kami beriman. Kadang baca Quran pun tak berapa pandai. Tak masuk lagi nak faham. Kita cakap sama Allah, saya beriman ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada fokus pemikiran kita. Tapi realiti tuan-tuan, fokus pemikiran kita duduk pada perkara-perkara yang duduk pada surah Al-Imran. Okey. Pada surah Rum dia kata apa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mahir tuan-tuan. Mereka tahu seluk-beluk pasal penghidupan dunia, tapi pasal penghidupan akhirat mereka lalai. Mereka mahir bahasa Inggeris. Mereka mahir apa lagi? Sains. Mereka mahir apa? Apa lagi? Matematik. Tapi bab Quran. Bukan tuan-tuan saya dulu. Kan? Fizik tanyalah. Fizik, matematik, admat. Wow. Mengaji admat tu orang kata daripada kulit ke kulit tuan-tuan. Wow. Macam untuk guru kita mengaji kitab ke kulit ke kulit. Saya mengaji admat tu daripada kulit ke kulit. Sampai sekarang hafal dia punya apa? Penulis Tan Wan Sen. Hafal ni punya matematik tu. Kekmen tu. Hafal semua. Nampak? Sampai bila buat akuntansi sebiji tak pakai tu. Pakai kalkulator, campur tolak je. Cosine, sine, tak apa-apa lagi, semua tak pakai. Itu sebab kita minta doa pada Allah. Allah manfa'na bima allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita minta Tuhan betul tu. Ambil iktibar pada susu anak-anak kita tu. Wahai Tuhan, Allahumma manfa'na, bagilah manfaat atas ilmu yang Engkau ajar pada aku. Itu doa yang Rasulullah SAW ajar kita. Okey, wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarlah aku ya Allah ilmu yang bermanfaat. Apa manfaat tuan-tuan? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang apabila kita belajar, dia bawa kita rapat pada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu itu bawa kita jadi ego tuan-tuan, ilmu itu bukan ilmu yang tidak. Jadi itu tuan. Jadi bila kita utamakan benda yang lain tuan, kenapa orang nak belajar matematik? Salah tu belajar matematik, tak salah tuan. Tapi jangan bagi belajar matematik at the expense of you punya Quran. Bila you buat macam tu tuan, maknanya you mengutamakan keinginan you, manusia ni dia ada dua Tuhan itu tuan. Sama ada Allah Tuhan dia ataupun dia punya keinginan. Okey? Kalau katakan dia ambil perkara lain itu lebih daripada suruhan Allah, maknanya dia jadi keinginan dia sebagai Tuhan. Kat situ syirik. Nampak? Berapa ramai orang syirik? Itu sebab Allah tak sebut pada surah Al-Qur'an ini, kebanyakan manusia tidak beriman. Maknanya kebanyakan manusia masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik, kita minta ampun pada Allah banyak-banyak. Nampak? Ha, jadi itu. Jadi balik-balik pada persoalan kita tadi. Ini baru nak tafsir satu ayat saja tuan-tuan. Saya nak tafsir satu ayat saja tadi pada surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tengok berapa ayat kita kena pergi? Hampir keliling Quran kita nak cari ayat nak tafsir perkataan. Oh, satu ayat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak faham benda ni secara praktikal. Jadi hari ini tuan-tuan, kita kena ubah kita punya strategi. Okey, Allah Taala kata kalau kita boleh fokus pemikiran kita ini pada Allah, semua aktiviti yang kita buat Allah akan ringankan. Orang Melayu punya patah apa? Ha? Berat mata memandang. Berat lagi. Okey. Langkah pertama mungkin boleh pakai. Langkah kedua mungkin dipersoalkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila berat mata memandang, Allah akan ringankan bahagian itu. Dalam hidup tuan-tuan, berat atau ringan sesuatu amalan itu, dia subjektif. Dia relatif. Okey? Sebab Tuhan kata, tidak ada perkara yang berat dalam kehidupan dunia. Kalau kita buat itu dengan kekuatan Allah. Betul? Ini nak cerita apa ni? Nak cerita buat menghafal Quran tuan-tuan. Bukan main jauh pusingnya. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Saya tak mahu nanti, okey, kita pun pancit di tengah jalan. Ampah. Ustaz suruh baca 100 kali, saya dah baca 100 kali. Kan? Ustaz suruh baca 200 kali, 200 kali pun dah baca. Tapi tak ingat lah Ustaz. Dah berapa lama dah? Sebulan dah saya tinggalkan tuan-tuan itu. Berapa ayat dah pak? Senang ke susah? Kalau dia susah tuan-tuan, maknanya belum cukup ikhlas lagi. Kalau belum cukup ikhlas, maknanya saya hafal sama ni tak ikhlas Ustaz. Baik, tak payah hafal Ustaz. Sekarang ni topik kedua tuan-tuan. Ada lagi 2 minit kan? Mana Cik Mat? Sampai pukul apa Cik Mat selalu? 7:30? Okay, alhamdulillah, ada masih sikit. Sebab baru nak masuk ayat kedua tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, yang penting adalah ikhlas. Sebab nak menghafal Quran ni kena ikhlas. Kalau tak ikhlas dia jadi berat. Tapi masalah dari sekarang, kenapa dia berat? Sebab kita belum cukup ikhlas lagi. Sekarang ni, macam mana nak ikhlas dengan menghafal Quran? Ikhlas is a process tu. Okay? Makna ikhlas apa? Makna ikhlas ni, okay, ikut peraturan Allah. Okay? Allah terima amalan ni dua apa? Dua cara. Pertama adalah ikhlas. Kedua, ikut peraturan syariah. Kita tak boleh cakap kita ikhlas, kita ikhlas, tapi kita tak ikut peraturan syariah, maknanya kita tidak ikhlas. Contoh apa? Konsert amal. Konsert amal. Kita, Ustaz, ikhlas ni. Sebab apa? Nak apa? Nak pungut derma, nak bantu anak yatim. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamat kita tu konon nak tolong, tapi kalau tidak ikut peraturan Allah, Allah tak terima. Begitu juga kita menghafal Quran. Walaupun niat tu nampak baiklah nak menghafal Al-Quran, tapi tuan-tuan, kalau tidak ikut peraturan Allah dalam menghafal Al-Quran, Allah juga tidak akan terima. Tanda dia apa tuan-tuan? Makin kita hafal, makin dia berat. Dia patutnya makin kita hafal, makin dia tanda. Okey. Sebab apa? sebab kita tidak ikut peraturan Allah. Apa peraturan Allah saya cakap dulu? Jangan ambil banyak-banyak. Ambil sedikit, ulang, ulang banyak kali. Okey? Itu yang itu saya dah beritahu. Selain daripada itu apa? Okey? Kalau tak dapat, cakap apa? Jangan cakap susah. Okey? Susah juga dengan bangunan. Kenapa tuan-tuan? Sebab words is very powerful. Jaga perkataan yang kita bisik dalam hati kita. Sebab words tuan-tuan, words ni dia represent kita punya pemikiran. Pemikiran kita ni datang daripada words yang kita cakap dalam diri kita. Bila kita kata susah saja, dia pergi pada pemikiran kita, dan pemikiran kita pertama sekali akan pengaruhi emosi kita. Bila kita kata susah, emosi kita jadi lemah, betul tak? Bila kita jadi lemah, emosi kita akan direct kita punya behavior, tak payah buat. Dan kali dalam hafal Quran tuan-tuan, bila terasa susah nak cakap apa? Okey, kekuatan hafal Quran siapa yang bagi tuan-tuan? Allah. Allah dah bagi kita kekuatan. Kalau kita tak mampu lagi buat, kita kena buat apa? Minta kekuatan itu daripada Allah. Macam mana nak cakap? Cakaplah la haula wala quwata illa billah. So dalam menghafal Quran tuan-tuan, macam mana nak dia dalam ikhlas ni, jaga words juga. Jaga perkataan yang kita biar masuk dalam itu. Kalau cakap rasa susah aja, terasa susah aja, jangan bagi, jangan affirm dia. Jangan affirm, jangan setuju dengan perkataan susah tu. Sebab apa? Itu datang daripada syaitan tuan-tuan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan tuan-tuan, dia tidak attack badan kita ya. Dia attack kita punya center point kita. Apa dia? Kita punya hati. Because hati kita ni adalah kunci pemikiran kita. Yang situ dia attack. Dia kata, cakap susah-susah. Susah. Kalau kita affirm perkataan tu, betul lah susah juga. Dia tak berhenti situ. Syaitan kata, cukuplah 5-6 ayat tu apa. Kan eh? Kita dah tua-tua ni. Okey apa? Tak boleh hafal banyak-banyak. Ada orang kata nanti hafal banyak-banyak nanti jadi gila isin, dia kata. Macam-macam tuan-tuan. Kan? Sikit-sikit sudahlah dia kata. Kan? Ngapal Quran pun padu kifayah, dia kata. Pandai dia bagi dalil kat kita. Bila kita affirm benda tu tuan-tuan, kita tak stop. That apa? Orang kata skrip. Okay. Macam mana stop skrip tu? Macam mana stop skrip tu? Baca a'udzubillahi minasyaitan. Dalam menghafal Quran tuan-tuan, semua benda dia terjadi. Jangan bagi negative words tu masuk dalam you punya. Dia akan attack you. Definitely dia akan attack you. Tapi you jangan allow dia influence. Okay. Bila dia attack you cakap a'udzubillahi minasyaitan. Macam la hawla wa la quwata illa billah. Kalau kita rasa dia berhenti sekejap, berhenti sekejap. Pergi buat benda lain. Sama masa lain. Itu sebab dalam menghafal Quran tuan-tuan, berhenti ketika kita seronok menghafal. Jangan ke seronok tu dia pulangnya banyak-banyak. Jangan. Berhenti. Kita dah hafal satu ayat, berhenti. Pergi buat kerja lain. Sebab bila kita berhenti masa kita seronok tuan-tuan, we will look forward for that. Betul tak? Itu cara dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni no time student. Pembelahan buat. Ingat tuan-tuan ya. Okey. Kitabun anzalnahu ilaika. Buka surah Ibrahim tu. Ayat pertama sekali surah Ibrahim. Juzuk 13, surah 14. Lepas surah Nur tadi. Ingat ya. Kitabun anzalnahu ilaika. Tuhan kata. Alif lam ra. Kitabun anzalna, kitab yang kami turunkan, kitab yang kami turunkan ia kepada kamu untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada petunjuk. Jadi kita hafal tuan-tuan, sekarang ni hafal Quran jangan semata-mata minta Allah bagi pahala, tapi minta Allah bagi petunjuk pada kita. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita hafal Al-Quran ini cahaya tuan-tuan. Bila dia cahaya tuan-tuan, dia akan benerangi depan kita. Kita hafal satu ayat hari ini tuan-tuan, dengan ikhlas kepada Allah, Allah akan bagi kita kekuatan untuk hafal ayat dan seterusnya. Sebab Al-Quran ini di lampu suluh ni. Suluh. Mungkin sekarang ni kita tak nampak kita boleh hafal lagi 30 juzuk, betul tak? Tapi saya sudah suruh niat, betul tak? Mungkin kita tak nampak. Saya pun dulu tuan-tuan tak pernah fikir nak hafal Al-Quran. Tak pernah. Tapi kita buat sedikit-sedikit tuan-tuan, Allah suruh. Buat lagi sedikit, Allah suruh lagi. Buat sedikit, Allah suruh lagi. Itulah cara. Jadi jangan takut. Okey, jangan berhenti tuan-tuan. Siapa yang berhenti menghafal Quran sebab tak dapat, maknanya apa? Makna dia menghafal Quran tidak ikhlas kerana Allah. Sebab dia hafal Quran nak dapat. Tujuan dia hafal Quran nak dapat. Sedangkan Allah suruh kita hafal Quran bukan kerana nak dapat. Kerana apa? Kerana Allah. Apa makna ngapal Quran kerana Allah? Apa beza ngapal Quran kerana Allah kerana nak dapat tu tak? Bezanya menghafal Quran kerana Allah adalah apabila kita tak dapat, tahu? Kita akan terus juga menghafal. Sebab Allah bukan nak tengok kita dapat. Allah nak tengok apa? Allah nak tengok kita buat sahaja. Tengok eh. Tak senang kerja kita tu kan? Kerja kita apa? Buat saja. Tapi masalahnya kita bila buat, kita fokus pada apa? Nak dapat. Sedangkan nak dapat tu kerja, kerja Allah. Yang ambil kerja Allah apa? Itu sebab bila kita tak dapat, kita stres tu tak? Sebab apa kita diambil kerja Allah? Kenapa kita nak ambil kerja yang bukan kerja kita? Yang kita tak mampu nak buat. Kita tak mampu bagi kita dapat tu. Yang boleh bagi kita dapat adalah Allah. Sekarang ni Allah bagi kita kemampuan apa? Untuk buat sahaja mengikut peraturan Allah. Maksudnya buat mengikut peraturan Allah macam mana? Ambil sedikit-sedikit, ulang banyakkan. Kalau baca 100 kali tak dapat, baca berapa kali? 200 kali. Kalau baca 200 kali tak dapat? 300 kali. Kalau 300 kali tak dapat? 300 kali dah baca Ustaz, tak dapat. Memang otak saya dah berkarat. Tapi tuan-tuan, Allah itu tidak macam manusia tuan-tuan. Allah tidak zalim macam manusia. Allah sebut apa tu? Allah sebut apa? Buka pada surah Al-Ankabut. Ini dalil macam mana nak ikhlas dalam Al-Quran. Tadi kita dah tahu dah apa? Dah beritahu dah. Okey. Kalau kita ikhlas, benar jadi ringan kan? Sekarang ni macam mana ikhlas? Buka pada surah Al-Ankabut. Juzuk 21 ayat yang terakhir sekali. Surah Al-Ankabut. Okey. Bila kita dah tahu tuan-tuan, ikhlas ni penting untuk meringankan amal tu. Kerana ikhlas ni mana? Itu yang saya ajar pada tuan-tuan awal-awal. Yang guru saya ajar saya. Okey? Ikhlas ni kena pakai doa Allahumma paksa. Okey. Dalil mana? Ni, ayat 160 ayat 69. Apa maksud di situ? Allah Taala kata wallazi najahadu fina. Siapa-siapa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh memaksa diri mereka. Bersungguh-sungguh ni kena paksa juga. Bersungguh-sungguh memaksa diri mereka untuk cari keretuan kami. Lanah dia nahum sungguh. So buat apa tuan-tuan? Paksa diri. Paksa diri kita ikut paksa. Mula-mula kita paksa, kita akan rasa berat tu mula. Memang kita akan rasa berat. Okey, itu sebab Allah tak bagi buat banyak-banyak. Allah suruh buat sikit-sikit. Okey, tapi ulang banyak kali, repeat. Okey. Sebab kita ni creature of habits sebenarnya. Orang putih kata creature of habits. Makhluk yang bertindak secara apa? Habit dalam bahasa Melayu. Kebiasaan. Kebiasaan. Itu sebab orang Melayu kata apa? Ala bisa tegar. Dia sebenarnya tak ada benda yang berat dalam hidup ni. Yang berat tu sebab apa? Sebab kita tak mahir. Macam mana nak mahir tu? Mahir ni kita kena paksa diri kita repeat banyak kali bahawa kita boleh mahir. Orang cakap saya, menghafal Quran susah juga Ustaz. Susah tu sebab apa? Sebab kita tak mahir. Sebab apa kita tak mahir? Sebab kita are not willing to repeat many times. Itu sebabnya. Dan peraturan Allah dalam menghafal Quran suruh kita repeat banyak kali. Tapi kita tak nak buat benda tu. Kita kata alasan apa? Apa dia punya PhD in eschatology dia apa? Banyak kali ni boring Ustaz dia kata. Bosan. Lima minit dia tuan. Iza wa fa'atil waqi'at. Kan? 100 kali bawah 5. 5 minit tu. Ha, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ikhlas ke mana, paksa dia. Bila tuan-tuan paksa. InsyaAllah tuan-tuan, satu hari nanti Allah akan bagi tuan-tuan rasa ringan menghafal Quran. Ha, jadi nak develop ikhlas macam mana? Macam mana nak develop ikhlas tuan-tuan? Allahumma paksa. Tulis besar-besar benda ni. Dekat tempat Quran dan tuan-tuan hafal tu, buku tu, Allahumma paksa. Supaya ingatkan kita tiap-tiap. Paksa. Saya nak tanya, susah ke nak paksa diri kita 5 minit? 5 minit satu hari, susah ke nak paksa? Tapi dia kata apa? Betul Ustaz 5 minit, tapi payah istiqamah. Itu dia punya excusology dia. Tak payah. Kita paksa diri. Ada. Senang aja ngapal Quran. Okey? Ha, jadi itu tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan. Masa saya ngapal dulu, saya tak pernah fikir nak pergi ke Zoom. Tak pernah. Even masa saya dulu pun tak pernah fikir. Ustaz tak suka baca Quran. Kali dipaksa oleh kawan duduk satu rumah baca. Akhirnya Allah buka hati saya. Lepas tu tak pernah fikir. Ha? Saya buat sikit-sikit. Sebab orang Arab kata apa? Qalilan sara jabal. Apa dia? Sikit-sikit lama-lama jadi fikir. Itu tuan-tuan. Dan sebenarnya teknik ngapal Quran itu cukup mudah. Itu sebab kenapa nak paksa ni tuan-tuan tu, saya suruh pakai buku tu. Pakai tu. Iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, iza waqa'atil. Sampai 60 kali. Sign kat bawah tu. Kan ada tempat sign bawah tu kan sign. Saya penyedia kepada diri saya sendiri. Kalau tak ada, suruh isteri kita sign. Suami kita sayang. Bang, tolong sayang ni bang. Saya dah baca 60 kali. Tanya ni, ingat tak ingat? Ayat sayang boleh. Baca dulu depan saya. Ha, dapat pun ayat sayang. Ayat sayang. Cuba tuan-tuan. Okay, saya yakin tuan-tuan. Bukan saya yang cakap, Allah yang cakap. Kita semua boleh hafal 30 surah. Cuba bayangkan tuan-tuan. Okay. Allah singkap hijab kita sekarang. Fakasyafna anka ghita'aka. Apabila datang sakratul maut itu, Allah Ta'ala kata, fakasyafna anka ghita'aka. Fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu mata kamu tajam. Allah tunjukkan kita syurga dan neraka depan mata kita. Ambil iktibar ini. Ambil iktibar. Fala ta'lamu nafsun ma'ukfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'mal. Tak ada siapa yang tahu apa yang aku sembunyikan daripada manusia, benda-benda yang menjejukkan pandangan mata. Syurga. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Tak nak kita masuk syurga. Okey. Jadi ambillah kesempatan tuan dalam Allah bagi kita kesempatan bernafas pada hari ini. Kita bertaubat pada Allah hari ini. Kadang-kadang ada masa tuan-tuan kita rasa berat menghafal. Kadang-kadang berat ni sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Dalam hadis 40 dia kata apa? Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, aku rasa beratlah nak bangkit sembahyang malam. Rasulullah kata apa? Yang menghalang kamu, yang kamu rasa berat itu adalah dosa-dosa kamu. Jadi kalau masa kita tengah Al-Quran, kita rasa macam tak ada mood tuan-tuan. Kita kata berat aja, istighfar cepat-cepat. Istighfar. Itu sebab jangan tunggu rasa berat. Tiap-tiap hari celik aja mata, istighfar. Okey, sebab istighfar ni dia mengukuhkan hati kita. Istighfar ni dia mengukuhkan hati kita dan menguatkan pemikiran kita. Itu sebab ajar anak-anak kita sebelum masuk kelas boleh istighfar. Supaya dia kukuh dia punya apa? Dia punya hati dia ukur pemikiran dia tuan-tuan untuk konsentrate belajar apa yang benda yang bermanfaat dalam kehidupan. Okey, belajar dan sebenarnya tuan-tuan, belajar ni bukan setakat dalam kelas di surau dan sebagainya. Kita boleh belajar dalam setiap aktiviti kehidupan kita. Besok kalau saya masuk lagi kelas yang lain, saya akan beritahu tuan-tuan macam mana nak belajar dalam setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, dan macam mana nak suruh Allah ajar kita setiap-tiap hari. Okey, nah, itu nanti kita akan cerita dalam modul yang akan datang. Jadi tekan tuan-tuan ya. Jadi yang kita nak ambil yang rumusan daripada hari ini tuan-tuan itu, jangan putus asa tuan-tuan ya. Sebab Allah bukan nak tengok kita dapat ya. Allah nak tengok kita buat saja. Tapi Allah dah janji ya. Allah sebut pada surah Ali Imran tuan-tuan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu dah azam, buat saja ikut peraturan aku tuan. Buat saja. Jangan fokus pada results. Okey. Result nak macam mana? Put your trust to me, Allah Taala kata. Maknanya tawakal tu put your trust to me. Sebab apa? Allah punya janji itu benar tuan. Apa janji Allah? Wallazi najahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk cari keredaan aku, Tuhan kata apa petunjuk yang. So, apa yang penting bagi kita sekarang? Tiap-tiap hari paksa diri kita buat. Buat benda. Satu ayat pun tak. Tapi tuan-tuan akan dapati tuan-tuan bila dia baca keluar macam air saja besok. Okey, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa kuntum azwajan salata. Dia keluar macam air yang macam kita baca Fatihah tuan-tuan. Kita akan rasa, kita akan rasa seronok kan eh? Bila kita rasa seronok tuan-tuan, itulah maknanya bibit-bibit istiqamah tu dah mula tertanam dalam diri kita. Kita dah rasa seronok nak hafal satu kebaikan pada kita. Jangan fikir bila nak habis. Fa iza azamta fatawakkal. Serah pada Allah. Okey, buat saja. Okey, bila kita buat tuan-tuan, ingat ya, Rasulullah SAW sendiri pun hafal 23 tahun. 23 years. Okey, kita tak perlu bila nak habis. Sebab kita dah niat dulu kan, nak hafal 30 juz, 30 juz. Jadi tak payah fikir yang tu. Just focus on our effort. Don't worry about results. Put your trust to Allah SWT. Just follow dia punya cara sahaja. Jangan baca 10 kali, 20 kali, 30 kali ya. Jangan. Ha, itu bukan ikut sunnah. Ha, okey. Itu sebab nanti kalau kita baca 20 kali, 30 kali, kita hafal makin lama makin berat, bukan makin lama makin berat. Okey. Dan yang lebih itu tuan-tuan minta pertolongan Allah SWT. Kalau rasa susah tuan-tuan, adu pada Allah. Jangan adu pada manusia. Sebagaimana Nabi Yaqub adu pada Allah, innama ashku basri wa husni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahan dan kesedihan aku ya Allah, hanya pada kamu saja. Ha, itu peristiwa dalam surah Yusuf. Kita besok akan jumpa ayat terlebih pada masa-masa yang akan datang. Jadi setakat itu tuan-tuan yang mampu saya sampaikan. Ha, yang baik itu daripada Allah. Seperti biasa tuan-tuan. Tapi saya ada buat sedikit jualan amal sempat ini. Jadi tuan-tuan minat boleh dapatkan sebagai orang kata nak mendukung apa pelajar-pelajar dalam Al-Quran. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin tadi aku yang sampaikan.